Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwati wa rahimani wa rahimakumullah jami'a. Banyak ayat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merintahkan kita semua untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam khutbatul hajah yang senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiga ayat beliau senantiasa membaca untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Akhwat billahi rahiman rahimakumullah. Di antara perkara yang akan membantu seseorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, agar dengan mengingat, dengan banyak mengingat as-sa'ah, mengingat hari kiamat. Di dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqwa rabbakum inna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhhalu kulli murdi'atin amma rda'at. وتضع ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. Ketika itu wanita-wanita yang sedang menyusui lupakan anak susuinya. Wanita-wanita yang hamil gugur kandungannya. Engkau melihat mereka seakan-akan dalam keadaan mabuk, padahal mereka lah bukan orang yang mabuk. Lebih dahsyatnya hari tersebut, kengerian yang mereka lihat. Ya, masing-masing menyelamatkan diri mereka sendiri. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu tarabbakum Kemudian Allah mengingatkan ma yu'in ala taqwa, apa yang bantu kita untuk takwa kepada Allah itu dengan mengingat dahsyatnya hari kiamat. Inna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim. Di dalam surat Luqman Allah juga mengingatkan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun wajajin an waladi an walidi. Wahai manusia, berharap kalian ngerok pada Rabb kalian dan takutlah kepada satu hari yang di mana tersebut seorang bapak, seorang ibu, orang tua tidak bisa membalas, memberikan manfaat kepada anaknya, dan anak yang dilahirkan pun tidak bisa memberikan cukupan, memberikan manfaat kepada orang tuanya. Diberi untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ingatkan untuk takut kepada hari kiamat, yang menunjukkan bahwasanya al-iman wa tadakkur, mengimani, mengingat-ingat tentang hari kiamat, itu ada termasuk perkara yang yusahil ada takwa, yu'in ada takwa, membantu takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempermudah kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan perintah, menjauhi larangan, karena yakin adanya hari akhirat, yakin adanya hari kiamat, yakin adanya hari pembalasan, balasan atas amal-amal yang ada. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan umurun satakunu qabla sa'ah. Perkara-perkara yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man amina satis sa'ah yataqarabu zaman wa tadharu fitan wa yuqbadu al-idm wa yulqa as-suh wa yakhthur al-haraj. Di antara yang akan terjadi sebelum hari kiamat dan merupakan tanda-tanda kiamat adalah ya taqarubuz zaman. Taqarubuz zaman disebutkan bahwa penafsiran para ulama kita, dia yang disebutkan adalah qillatul barakah, sedikitnya barakah yang ada. Baru Jumat, sudah ke Jumat berikutnya, terasa pendek, sebentar, dalam keadaan sedikit berbuat amal saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti para ulama kita dulu, orang saleh terdahulu, mereka banyak memanfaatkan waktu-waktu mereka untuk taat kepada Allah beramal saleh. Adapun sekarang waktu terasa singkat, ya sehingga kurang barokah pada ilmu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada menyatakan ya taqarubuz zaman, jadi karena mudahnya arihlah, mudah bepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang dulunya butuh waktu lama untuk bepergian ke satu tempat, ya dengan kendaraan-kendaraan zaman sekarang ini, dengan ada pesawat, kereta dan yang lainnya, menjadi dekat sebentar. Yang jelas itulah di antara tanda hari kiamat, takarubuz zaman. Kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tadharul fitan, akan muncul banyak bermunculan fitnah-fitnah, fitnah syahwat, fitnah subuhat, wa yukbadul ilm, akan diangkat, dicabut ilmu. Ini dengan wafatnya para ulama kita, ulama Islam, wa yulqasuh, akan dilontarkan di kalbu-kalbu manusia suh, al-bakhil, al-bakhil, sampai-sampai seorang yang berilmu bakhil untuk menyampaikan ilmunya kepada yang lain. Orang yang punya kemampuan, kekayaan, bakhil, membiarkan orang fakir dalam keadaan butuh-butuh, kesulitan, kesusahan. Dan kata Rasulullah SAW, wa yakthurul haraj, dan akan banyak pembunuhan-pembunuhan. Di dalam hadis lain kata Rasulullah SAW, laisa qatlukum al-musyrikin, bukan pembunuhan kalian membunuh orang musyrikin dalam berjihad, tetapi artinya adalah al-fitan, al-kharaj yani al-qatl bisabab al-fitan, fitnah di antara kaum muslimin. Sekali Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kharaj yani al-fitan wa ikhtilatu umurin nas, fitnah, ya sudah semrawutnya, ya centang perenangnya urusan manusia. Disebutkan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala dan sahih jami' hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baina yadi sa'ah ayyamul kharaj, menjelang hari kiamat itu ada hari-hari yang ada padanya al-kharaj, al-fitan, kemudian pembunuhan. Khatibullah rahiman rahimakunullah, maka di hari-hari tersebut seorang mukmin saat butuh untuk kembali kepada agama mereka, Syalban rahimahullahu ta'ala membawakan satu hadis di dalam silsilah hadis sahihah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan ada fitnah. Faqalu, maka para sahabat berkata, kaifalana ya Rasulullah, bagaimana dengan kami ya Rasulullah, atau kaifa nasna', bagaimana kami perbuat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tarji'un ila amrikumul awwal, kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama, kembali kepada agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Bukhari dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam naik di satu tempat yang tinggi di Madinah. Asrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin ala atam al Madinah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Kata Rasulullah SAW, hal tarawna ma'ara, apakah kalian melihat apa yang kulihat? Inni ara al-fitan khilala buyutikum kawaqil matar. Sungguh aku melihat fitnah turun sela-sela rumah kalian seperti turunnya hujan. Dan biasanya muslim kamawaqil matar. Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala berkata, ucapan dalam hadis Rasulullah SAW ini memberitakan kepada para sahabatnya, inni ara khilal buyutikum al-fitan nazalat atau tanzilu kawaqil matar atau kawaqil matar. Ini berita Rasulullah SAW, liyata'ahabu laha, agar mereka bersiap-siap dalam menghadapi fitnah. Wala yakhudu fiha, agar jangan sampai mereka terjerumus, terjun, tenggelam dalam fitnah-fitnah yang akan datang. Wa yas'alullaha as-sabr wa najah min syarriha, dan agar mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar diberi kesabaran di zaman-zaman fitnah, dan minta kepada Allah selamat dari jeleknya fitnah. Di ayyamul fitan, di ayyamul kharij, butuh kembali kepada agama, butuh kesabaran dan berdoa minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa haraj, di masa-masa fitnah, di masa-masa dalam situasi yang tidak menentu, tentram perenangnya di antara urusan kaum muslimin, banyaknya fitan, pembunuhan di antara kaum muslimin, ibadah di masa-masa tersebut, ke hijrah ini laija, seperti hijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah talabul ilmi, tamassuk bid-din, bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan imsakul lisan, pentingnya menjaga lisan, baik di masa-masa aman apalagi di masa-masa fitan. Di dalam Sahih Jami', Syalbani rahimahullahu taala juga membawakan satu hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kepada beliau seorang, berkata, ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih, sampaikan kepadaku satu hadis yang aku akan terus pegang teguh, berpegang dengannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amlik alaika lisanak, tahan oleh lisanmu, jangan gampang mengumbar ucapan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Amlik alaika lisanak, jangan berucap, berujar, berkata-kata yang baik yang mengandung manfaat. Khusus di masa-masa al-haraj, masa-masa fitnah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga disebutkan, Syalban rahimahullah dalam sisi hadis sahihah, ketika mereka menyebutkan masa fitnah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, idza ra'aytan nas qad marajat uquduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka bin asabi. Iya, yang kau melihat manusia akal mereka sudah tidak sehat, sudah tidak menggunakan akal mereka untuk sesuatu yang baik, sudah kurang amanah mereka, dan mereka sudah dalam keadaan demikian, dan dua pun menganyam, memasukkan jari jemari satu tangannya ke tangan yang lain, semrawut. Maka kata rawi hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, faqultulah kaifa fa'alu dzalik, jalani Allah wa fidak. Iya, apa yang harus lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak, iya, tetaplah engkau di rumahmu. Wamlik alika lisanak, dan tahan olehmu lisanmu. Al-hadis, ada lanjutan hadisnya. Di dalam hadis yang lain, di hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, man najah, apa itu keselamatan ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amlik alisa lisanak, tahan oleh mulisanmu. Wa liyasa'ka baituk, hendaknya engkau merasa lapang dengan rumahmu, betah di rumahmu. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahan yang kau lakukan. Khafillah rahimah rahimahkan Allah, sangat butuhnya kita dengan hadis ini di masa fitnah, dan juga di lain, di selama masa fitnah, di masa aman, atau di masa-masa fitnah. Inilah jalan keselamatan bagi ikhwan wal akhwat, bagi aba wal ummahat, terkhusus tentunya anda semua para ummahat. Ingat dengan hadis ini, ketika sahabat yang mulia berkata, man najah, apa jalan keselamatan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan keselamatan itu adalah dengan menahan lisan, amlik alika lisan, dengan merasa betah di rumah. Waliyasa'ka baituk, terlebih lagi para wanita yang memang asal mereka ada di rumah. Waqarna fi buyutikum wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, hukum asal kalian para wanita di rumah. Waliyasa'ka baituk, dan kemudian wabki ala hati'atik, iya, tangisilah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kau lakukan. Ya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.